Nyong di pantai atas batu karang. Nyong deng nona basena batu nanga. Tanya beta tanya pulang balik karena tahu kata itu siapa. Nyong hati le lagen nona galala. La siapa mau lara Sama-sama suka, coba-coba dalam mencari cilaka. Sama-sama suka, sama-sama suka.